الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من تبع هداه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. Melanjutkan pembahasan yang telah lalu terkait permasalahan al-hajr, di mana telah disebutkan bahwa permasalahan al-hajr ini telah disikapi dengan penyikapan yang berlebihan di satu sisi, tanpa memandang dan memperhatikan qawaid, kaidah-kaidah dalam al-hajr, serta kaidah-kaidah al-jarhi wa ta'dil, di mana al-jarh wa ta'dil sangat terkait dengan al-hajr. Akibatnya pada penerapannya terjadi penerapan yang serampangan. Banyak pihak-pihak yang sebenarnya tidak pantas untuk dihajar atau dijarah dan ditahdir akibat penerapan yang serampangan tadi terkenai al-hajr, tanpa memperhatikan kawaidnya, kaidah-kaidah yang diletakkan berdasarkan dalil-dalil Al-Quran was sunnah dan dijelaskan oleh para ulama, ulama al-ummah. Sudah disebutkan contoh-contoh yang terjadi di beberapa waktu yang lalu. Sekarang pun nampak mulai muncul kembali penerapan al-hajr atau juga al-jarh wa ta'dil yang sudah tidak lagi berjalan di atas qawaid, kaidah-kaidahnya. Penyikapan yang ekstrim, asyiddah, sikap keras yang berlebihan, bukan tidak boleh bersikap keras, boleh dan terpuji jika itu memang pada tempat dan waktunya. Namun ketika secara serampangan diterapkan begitu, akhirnya terjadi kegoncangan di tengah-tengah umat. Umat menjadi bingung tentang permasalahan din gara-gara penerapan al-hajr yang serampangan. Di setiap zaman tidak akan pernah lepas dari para ulama yang membimbing penerapan al-hajr dan at-tahdir atau al-jarh wa ta'dil. Ini bagian daripada yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu yanfuna anhu tahrifal ghalin wa ta'wilal jahilin wa intihalal mubtilin. Akan selalu atau senantiasa ada di tengah umat ini yang membawa panji ilmu dari karangan al-udul, orang-orang yang adil dalam keilmuannya karena bersumber dari sumber yang dipertanggungjawabkan, adil di dalam akhlaknya karena mereka orang-orang yang menyikapi setiap permasalahan sesuai dengan bimbingan al-akhlakul hasanah, Orang-orang yang adil karena mereka orang-orang yang dikenal berada di atas tauhid, di atas sunnah, di atas al-manhaj as-salafi. Setiap zaman tidak akan pernah kosong zaman tersebut. Boleh terjadi kekosongan di satu tempat, tetapi di tempat lain pasti ada yang membawa panji tersebut. Bendera ilmu ad-din ini. Maka pada setiap zaman, ketika muncul sebuah komunitas atau sebuah pribadi yang mendahului al-udul, mendahului para ulama yang disebut dalam hadis ini sebagai al-udul, orang-orang yang terpercaya keilmuannya, amanahnya, manhajnya, akhlaknya, mendahuluin, maka yang muncul adalah kegoncangan. Atau pihak-pihak yang dengan sengaja mengabaikan bimbingan al-udul, arahan mereka, fatwa mereka, jarh dan ta'dil mereka, hajar mereka, tahzir mereka, diabaikan, tidak diamalkan, tidak disampaikan. Maka yang terjadi adalah kegoncangan dakwah, kegoncangan manhaj umat. Yang pertama tercela, yang mendahului ulama di dalam fatwa, di dalam jarh wa ta'dil, di dalam hajar dan seterusnya, menciptakan kaidah-kaidah yang belum pernah diketahui dan dikenal oleh ulama. Begitu juga yang kedua, pihak-pihak yang yuhmilun fatwa al-ulama fil jarh wa ta'dil, mengabaikan, meremehkan, mencampakkan fatwa mereka dengan berbagai alasan. Kalau yang pertama alasannya ulama terlambat, enggak cepat, ini sudah kasusnya sudah serius tapi belum ada fatwa, sehingga mendahuluin ulama. Atau dengan kata lain, ini ulama penakut, ulama yang hanya bermujamalah, berbasa-basi, mendahului ulama. Yang terjadi apa? Kegoncangan akidah, kegoncangan manhaj umat. Seolah-olah dirinya yang pemberani, seolah dirinya yang lebih mengerti tentang qawaiduddin dan memiliki ghirah, kecemburuan terhadap ad-din melebihi ulama. Jenis yang kedua, sebaliknya, sudah dibimbing oleh ulama dengan qawaidnya, bahkan ta'yin, bukan sekedar qawaid, bukan sekedar kaidah-kaidah yang diharapkan umat berjalan di atas kaidah itu di dalam menyikapi berbagai penyimpangan, menyikapi berbagai kemungkaran, baik kemungkaran di bidang akidah atau ibadah, sehingga muncul berbagai bentuk muhdatsat, berbagai bentuk bid'ah di bidang akidah, di bidang iman, di bidang ibadah, ataupun kemungkaran terkait syahwat, munculnya berbagai pelaku-pelaku kemaksiatan. Semua pihak ini dibimbingkan oleh para ulama berdasarkan Al-Quran was sunnah, diadakannya kaidah-kaidah bagaimana menyikapi ahlul bid'ah, ahlul muhdatsat, bagaimana menyikapi ahlul fisq, ahlul ma'asi. Semuanya berada dalam Al-Quran was sunnah. Jenis kedua ini adalah mereka yang melakukan ihmal, meremehkan. Ya akhi, sudah ada fatwa ulama. Ya cobalah kita lihat dulu. Kita enggak ingin berpecah. Naam, apakah ulama menginginkan perpecahan? Hanya antum yang tidak menginginkan perpecahan. Ya kita nih cobalah kita pelan-pelan, kita nih ta'ani. Ulama berfatwa ya akhi. Iya, tapi kita ta'ani. Subhanallah, para ulama tidak berta'ani. Al-udul. Yang Allah katakan fas'ahlu ahladzikri in kuntum la ta'lamun. Mereka tidak berta'anni, antum saja yang berta'anni. Ittaqillah. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Ada yang mendatangkan syubhat. Ya ikhwan, al-jarh wa ta'dil itu sebenarnya diletakkan di dalam ilmu periwayatan, ilmu rijal. Bukan untuk dakwah ini. Syubhat. Sebagaimana dikatakan dan dilontarkan oleh Ali al-Halabi, wa man 'ala syakilati, dari orang-orang yang sejenisnya. Begitu juga Ar-Ruhaili Ibrahim yang menciptakan kawaid-kawaid muhdatha dalam permasalahan al-hajr, di dalam permasalahan al-jarhi wa ta'dil, sehingga talabatul ilm terkhusus di Madinah dan di beberapa tempat, beberapa tullabi jami'ah Islamiyah menjadi jahil terhadap jarhi wa ta'dil, menjadi penuh dengan syubhat kepala-kepala mereka. Di kelas-kelas disampaikan, di pelajaran-pelajaran disampaikan syubhat tersebut. Dan alhamdulillah, al-udul qamu biwajibihim. Al-udul, benar-benar mereka melakukan tugas yang Allah bebankan kepada mereka. Apa? Yanfuna anhu tahrifal ghalin, wantihal al-mubtilin, wata'wil al-jahilin. Yang membersihkan dari ilmu agama ini, ilmu akidah, ilmu manhaj, ilmu jarhi wa ta'dil, ilmu ibadah. Tahrif al-ghalin, penyimpangan-penyimpangan dan penyelewengan-penyelewengan yang sengaja dilakukan oleh ahlu tahrif. Muncul terus mereka bangkit. Wa fi asrina hadza, di zaman yang kita hidup sekarang ini, hamilul jarhi wat ta'dil, rayatul jarhi wat ta'dil bihaqqin, al-imam Rabi bin Hadi al-Madkhali. Ini yang mengatakan, bukan talabatul ilm yang mengatakan ini, bukan kita yang mengatakan ini, dalam man ya'rif sya'na hadzal ilm, yang benar-benar mengetahui hakikat ilmu ini, Al-Muhaddithul Kabir Al-Albani rahimahullah ta'ala. Wal-Muhaddithul Kabir qala binahwihi, telah mengucapkan yang semisalnya, yaitu Muqbil bin Hadil Wadi'i. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Begitu terus bermunculan dua pihak yang ekstrim ini, ekstrim kanan, ekstrim kiri, dengan syubhatnya. Yang ini sudah dibantahi oleh ulama. Abul Hasan muncul dengan isu haddadiyah, haddadiyah, haddadiyah, memanfaatkan suasana pada kala itu di mana para ulama sedang gencar-gencarnya mentahdir, menjarah, menghajar al-haddadiyin. Abul Hasan tampil dengan syubhat, ini haddadiyah. Yang dituju siapa? Syekh Rabi, orang yang paling kuat, paling rinci di dalam membantah syubhat al-haddadiyah, dan paling dibenci oleh al-haddadiyah. Dituduh Syekh Narabi, wa man ma'ahu Syekh Syekh Na'ubaid al-Jabiri, dan yang sejenisnya dari ulama kita dituduh sebagai haddadiyah. Beberapa thalabatul ilm tersilaukan dengan gemerlap itu tadi. Muncul berikutnya Ali al-Halabi berbicara seputar jarh wa ta'dil, jarh wa ta'dil, qawaid-qawaid muhdatha, dan pernah kita bahas di majlis ini, dan insyaallah asatidah ahli sunnah lainnya telah menjelaskan tentang syubhat ini. Sebelum Ali al-Halabi, Ibrahim Ruhaili juga dengan beberapa tulisannya juga melakukan hal yang sama. Talabatul ilm bingung. Muhammad al-Imam, ya, dalam beberapa tulisannya menciptakan kawaid-kawaid muhdatha. Qama al-jahabidha al-udul, membantahi mereka. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Ekstrim dengan kedua bentuknya ini tercela. Al-wasat, sikap tengah yang terpuji adalah yang tetap bersama dengan ulama dan kawaid-kawaid mereka. Kalau dalam skup kecil di negeri kita ini muncul syubhat dari zawi al-masyakil wal-amrad, muncul syubhat dari orang-orang yang penuh dengan problem pada akhlaknya atau pada manhajnya di negeri ini, yang dalam sebulan terakhir lebih ini bergabung bersatu menciptakan syubhat untuk mementahkan al-jarhi wa ta'dil wal-hajr wa tahdhir. Dengan syubhat antara lain, jangan intervensi kepada urusan pondok lain dan dakwah di kota lain. Jangan intervensi. Subhanallah, perhatikan baik-baik. Telaah ya talabatul ilm, setiap kata itu ada mizannya dalam syariat kita. Ada tolok ukurnya. Jangan intervensi. Kalimat jangan intervensi ini batasannya seberapa luas? Penting didudukkan. Kalau di ma'had kita misalkan, ada seorang talib atau seorang akh, sallamanallahu wa iyyakum jami'an, melakukan sebuah akhlak yang jelek, perbuatan fahisyah yang membahayakan thullab, sabata dzalika anhu, benar-benar telah terjadi perbuatan itu dari orang tersebut, anak tersebut, dan bisa menimbulkan kerusakan. Setelah proses tahqiq dan nasihat, apakah pantas seorang yang melakukan sebuah perbuatan fahisyah yang membahayakan, perhatikan baik-baik, yang membahayakan lingkungan, membahayakan nasib akhlak yang lainnya. Qawaiduddin, kaidah-kaidah agama mengizinkan kita untuk membiarkannya tetap berada di tengah lingkungan? Al-jawabula wa alfula. Yuhjar. Bukan seorang melakukan kesalahan tanpa disengaja. Kesalahan itu bertingkat-tingkat. Ada kesalahan pada pribadi dia yang dia lakukan secara sembunyi-sembunyi, yang tidak membawa dharar kepada lingkungan. Ini ada kaidah-kaidahnya menyikapi perbuatan itu dan pelakunya. Berbeda dengan sebuah kemaksiatan yang dilakukan dengan membawa dharar kepada lingkungan, baik terkait a'radin nas, harga diri dan kehormatan manusia, atau amwalun nas, terkait dengan harta-harta manusia membawa dharar, atau terkait dengan al-anfus, jiwa. Ada seorang kerjanya menipu, pinjam sana enggak dibayar, hutang sana, kerja sama nipu sana sini. Bukannya dia mengakui kesalahannya, perhatikan baik-baik, setelah proses nasihat, tahqiq, bukannya dia mengakui, na'am ana salah dan ana bertobat kepada Allah dan ana kembalikan hak-hak manusia itu. Ini ada sikap tersendiri dalam kaidah-kaidah din. Khalas ya akhi, tub ilallah. Tub ilallah dan kembalikan hak orang. Wa anta talib ilm tadrus. Inti seorang pelajar, belajar. Beda dengan yang kedua. Fulan dikenal menipu orang. Ketika dinasehatin, sudah thabata anhu dalail, qarina dan adillah telah menunjukkan bahwa dia telah melakukan itu. Terbukti saksinya. Ini, itu. Masih saja berkelit. Kesana, kemari. Berdusta, malah menuduh sana. Didudukkan lagi, bohong lagi. Dan berbahaya. Maka orang yang seperti ini, yastahiq al-hajr, berhak untuk dihajar. Atau terkait dengan a'radun nas, harga diri orang, harga diri keluarga orang, istri orang, anak orang, putri orang, Dia melakukannya bukan secara tidak sengaja, tapi sengaja, berkelit-kelit, melakukan di sana, melakukan di sini, melakukan di situ. Sama si fulan, sama si illan. Dan berkelit, tidak kemudian bertobat, tidak ada upaya untuk bertobat dengan serius. Maka yang seperti ini yastahiqul hajr. Begitu al-fisq. Bahkan al-hajr itu boleh dilakukan oleh seorang suami terhadap istrinya sekalipun. Ketika dia melakukan nujus, melakukan penentangan terhadap suaminya. Wallai takhafuna nushuzahun fawa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji' wadribuhun. Ini dalam urusan rumah tangga berhak untuk dihajar. Dan para istri-istri kalian yang kalian sangat mengkhawatirkan penentangannya, melawan kepada kalian, tidak mau taat kepada kalian, maka nasihati. Dan yang kedua, silahkan dihajar fil madaji'. Ada ketentuan-ketentuannya, ada bimbingannya. Asyahid di sini bahwa hajar itu bisa dilakukan kepada kemaksiatan sekalipun, bukan hanya kepada pelaku bid'ah, bukan hanya kepada pelaku muhdatsat. Dan semua ada kaidahnya. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Dari zaman ke zaman ulama kita menerapkan kaidah ini. Dan kembali ke tadi, ketika kita di sebuah pondok pesantren, di sebuah kota, menghajar si fulan atau si illan karena sebab-sebab yang telah tadi disebutkan, boleh enggak dikatakan ini intervensi terhadap hak orang lain? Kalau dikatakan tidak boleh, kenapa? Ya itu karena dalam satu ma'had, tapi kan itu urusan pribadi dia. Oh iya, tapi kan menimbulkan kemungkaran kepada yang lainnya. Lah, berarti kalau menimbulkan kemungkaran kepada pihak lain, mendzalimin orang lain, membahayakan akhlak orang lain, manhaj orang lain, di sini diizinkan al-hajr. Lalu kenapa dibatasi dengan pondok pesantren? Kenapa? Di mana dalilnya? Sementara Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan, "Man ra'a minkum munkaran." Siapa di antara kalian yang melihat, mendapati sebuah kemungkaran? Man. Siapa saja? Man minkum. Man ro'a minkum. Enggak ada yang mengatakan boleh kalau mudir pondok boleh melakukan itu. Boleh kalau wali kelas, selain itu enggak boleh. Dari mana antum melihat itu? Barakallahu fikum. Ya karena itu dalam strukturnya, berarti ada hizbiyah. Ya tapi kalau pondok lain enggak boleh. Berarti ada hizbiyah, pengkotak-kotakan. Dengan bentuk hizbiyah ma'ahid. Hizbiyah pondok pesantren, hizbiyah itu bisa terbentuk kepada pribadi tertentu, itu hizbiyah. Al-wala wal bara' ad-dayyiq li syakhsin wahid. Sikap al-wala wal bara, loyalitas kepada satu pribadi. Sampai dia berani menolak qawaid diniyah, menolak dalil-dalil syar'i, itu hizbiyah. Naam. Barakallahu fikum. Kemudian, ikhwani fiddin azzani Allah iyakum. Atau berwala dan bara kepada ma'ahad tertentu. Ini bisa jadi hizbiyah. Atau kepada organisasi tertentu, lembaga tertentu. Ini bisa jadi hizbiyah, yayasan tertentu, alma mater tertentu. Ini semua sama-sama lulusan Yaman. Kita bersatu. Ini sama-sama lulusan Universitas Islam Madinah, bersatu. La abadan. Itu bisa menyeret, bahkan itu adalah hizbiyah. Hari-hari ini beberapa pihak yang berpenyakit di berbagai daerah sedang berkumpul untuk meluapkan syahwatnya dari orang-orang gaul masyakil yang ana tadi sebutkan contoh-contohnya. Di berbagai daerah yang oleh asatidzah sebagian mereka sudah diberhentikan dari mengajar. Kenapa? Telah melakukan perbuatan-perbuatan mungkar yang membawa dharar terhadap dakwah, membawa dharar terhadap salafiyin, membawa dharar terhadap pondok pesantren. Dan proses nasihat sudah disampaikan. Ikhwani fiddin azzanillahu iyakum, ini upaya mementahkan al-jarhu wa ta'dil, al-amru bil ma'ruf wa nahi anil munkar, atau al-hajr wa tahdhir dengan syubhat intervensi. Lalu bagaimana kalau seandainya ternyata sikap-sikap yang diambil oleh asatidzah terhadap pondok A atau pondok B, kota A dan kota B, itu bermula dari keluhan-keluhan, tangisan dan jeritan teman-teman di pondok pesantren tersebut akibat ulah si fulan atau si illan yang sudah sekian lama tidak bisa dihentikan, sekian lama menimbulkan kegaduhan di pondok. Apa ini masih intervensi? Mereka sekarang memanggil, menjerit, meminta tolong kepada asatidzah, tolong selesaikan problem kami. Maka asatidzah duduk, bermajlis, mendengar. Tidak satu dua majlis terkadang, bisa sampai 3, 4, 5 majlis. Tidak cukup dalam waktu sehari terkadang, butuh 2, 3 hari. Bahkan tidak cukup waktu 1 bulan, 2 bulan. Bahkan memakan waktu 1 tahun, 2 tahun. Masihkah ini termasuk syubhat intervensi? Jangan Anda mengikuti jejak Al-Halabi yang gerah terhadap jarh wa ta'dil karena terhitung dia termasuk salah satu majruhin, salah satu orang-orang yang mendapatkan jarh, kemudian dia bangkit melawan para ulama, bahkan melawan dan berusaha mengkaburkan qawaid diniyah al-ma'rufah, kaidah-kaidah din yang memang sudah diketahui oleh para ulama sejak dahulu kala. Ini syubhat. Syubhat kedua di hari-hari ini, apa yang diistilahkan dengan komando. Tabihu ya ikhwan. Apa sih maknanya komando? Antum tanya. Ya, ini gak boleh ngajar. Loh ya kenapa kok pakai, kalau gak boleh ngajar apa sebabnya? Tanyakan. Sekarang sudah dihentikan dari dikeluarkan dari pondok sana. Lah ya kenapa? Enggak boleh. Ya enggak boleh. Ada dalilnya. Begitu. Ada fatwanya. Oh ya, ini mau kita tanyakan dulu kepada ulama lo. Kalau mau ditanyakan dulu, Anda jangan berbicara. Anda jangan memulai. Tidakkah bisa disampaikan dengan lebih beradab, lebih berilmu, apa yang Anda pandang itu? Namanya orang memberhentikan. Ya mau tidak mau ada amar atau nahi. Ada perintah atau larangan. Ya fulan, setelah sampaikan kepada kami, tercatat di sisi kami, Anda telah melakukan kemungkaran ini, kemungkaran itu, kemungkaran ini, kemungkaran itu, sekali, dua kali, tiga kali. Dan sudah tersampaikan nasihat kepada Anda, sementara Anda seorang mudarris yang akan didengar, dilihat oleh umat. Dan sampai saat ini tidak nampak dari Anda kesungguhan untuk bertaubat kepada Allah. Syariat mengajarkan kepada kita untuk menghajar Anda. Hajar bentuknya macam-macam sebagaimana sebagiannya nanti akan dijelaskan oleh Syekhna Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari hafizallahu taala. Hajar ada yang sifatnya juz'i, ada yang sifatnya kulli. Semua itu ada bawabitnya, ada prinsip-prinsipnya. Ikhwani fid din azanillahu wa iyyakum. Demikian para ulama mencontohkan. Ketika datang ke Indonesia, hadzal mufsid Usama Ataya datang ke Indonesia, kita dihubungi dari mamlakah, dari Saudi Arabia. Ada himbauan dari Syekh Rabi, Usama Ataya tidak boleh diberi kesempatan mengisi kajian-kajian atau muhadarah-muhadarah di Indonesia. Enggak boleh. Ini apa? Ini perintah komando atau bukan komando ini? Hah? Komando. Nah. Begitu juga. Tiba-tiba kita dikejutkan bahwa Syekh Abdullah bin Abdurrahim Bukhari meminta kepada kita untuk menghubungi beliau. Maka kita hubungin. Dan beliau berpesan kepada kita. Jaga itu Usama Ataya. Antum temani dia. Jangan sampai dia ada kesempatan sedikit pun memberikan muhadarah. Maka asatidah waktu itu berangkat ke Jakarta. Kita berlima atau berenam waktu itu. Ya. Untuk mengkarantinakan orang ini. Nah, ada apa? Bahasa sekarang yang beredar, ada komando dari ulama. Antar negara lo lagi. Ya. Mana itu intervensi? Boleh enggak kita mengatakan, sudahlah yang di Saudi, Saudi, kita di Indonesia. Beda teritorial kita. Ya. Beda bendera kita. Bila ini din. Begitu Abdullah ibn Umar ibn Khattab radhiyallahu anhuma ketika didatangi oleh Yahya bin Ya'mur wa Humaydi bin Abdurrahman al-Basriyain dari negeri Basrah melaporkan apa yang terjadi di sana tentang kemungkaran dan bid'ah yang terjadi di situ dari sekomunitas tertentu yang muncul di negeri Basrah. Apakah Abdullah bin Umar menyatakan, cobalah tanyakan ke ulama yang ada di sana. Saya berbeda negeri, ini intervensi ke negeri orang lain. Begitu? Lah. Qala idza laqita ulaik fa akhbirhum anna Abdullah ibn Umar bari'um minhum wa annahum bura'a'u minni. Kalau kalian jumpa mereka nanti di Basrah, komunitas yang bikin onar itu, yang bikin bid'ah dan muhdas, sampaikan bahwa Abdullah bin Umar berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dari Abdullah bin Umar. Ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum. Tapi pada setiap zaman, pada setiap masalah bahkan akan bermunculan orang-orang yang berproblem. Isma'u. Akan bermunculan orang-orang yang berproblem. Dawul masyakil. Akan menggalang kekuatan mereka. Kemudian menciptakan syubhat-syubhat murahan. Kalau seandainya ana tidak malu menyebutkannya di hadapan antum. Talabatul ilm. Tentang kemungkaran-kemungkaran yang dilakukan oleh barisan ini. Ana sebutkan di majelis ini, tapi kita enggak ingin mengotori majelis ini dengan menyebutkan kemungkaran-kemungkaran yang mereka lakukan. Bertahun-tahun kita tutupin, bertahun-tahun kita simpan, tapi bodoh mereka, jahil mereka. Sekarang mereka bersatu untuk dibongkar aibnya. Sekian tahun kita tutupin, yang tahu hanya ustadz setempat dan pengurus dakwah setempat. Apa antum tahu apa yang terjadi di Jawa Tengah, yang terjadi di Jawa Barat, yang terjadi di Palembang, yang terjadi di Medan, yang terjadi di Sulawesi, yang terjadi di Kalimantan, yang terjadi di Maluku. Antum gak tahu. Jangankan yang terjadi, siapa saja pelaku-pelakunya, antum gak tahu. Asal tidak simpan baik-baik. Tapi ketika muncul sebuah bendera dikibarkan, bendera fitnah dengan judul intervensi dan komando, subhanallah, bergabung ini mereka, kekuatan ini. Seolah-olah ada yang memanggil mereka. Ya'tunahu sa'yan. Dari tempat-tempat yang berbeda tadi. Bergabung. Ya subhanallah. Kita asatidah mengambil hikmah. Di antara hikmah fitnah yang terjadi di negeri kita dalam sebulan dua bulan terakhir ini adalah bergabungnya dawul masyakil. bermunculan dari permukaan. Yang dulu asatidah sulit mengatakan kepada antum semua, fulan sahib masyakil, fulan sahib masyakil, fulan sahib masyakil. Sekarang asatidah tinggal lihat, inilah zaul masyakil. Yang dulu kalau jumpa kita, kita datang ke kotanya, kita datang ke pondoknya, ahlan ustaz, hayyakallah ya ustaz, tafadhal ustaz, ayo kita makan bersama ustaz. Kita tahu sahib masyakil, fulan sahib masyakil. Tapi kita jawab, Allah ya hayyik, jazakallah khair, ayo ayo duduk duduk, ahlan hayyakumullah. Nah, ustaz ini ada permasalahan, anda punya pertanyaan, tafadhal. Dalam keadaan asadiyah tahu, hadza sahib masyakil. Sikap asatidah tidak lebih dari apa yang dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ketika datang seseorang mengetuk pintu rumahnya dan ditanya siapa? Qala fulan. Rasul mengatakan kepada Aisyah yang di sebelah beliau, bi'sa akhul asyirah. Ini orang yang datang jelek ini orang. Jelek ini orang. Qalat falamma dakhal alana lahul qaul. Ketika orang itu masuk, tiba-tiba Rasulullah melembutkan ucapannya. Mungkin kayak kondisi kita atau adat kita. Hayyakumullah, ahlan, ijlis, tafadhal ya akhi. Aisyah bingung. Tadi Rasulullah mengatakan begini, ya Rasulullah, kulta fihi ma kult. Falamma dakhal, alanta lahul qawl. Wahai Rasul, engkau tadi telah mengucapkan ucapan yang pedas tentang orang ini. Tiba-tiba ketika dia masuk, kau berlembut kata dengannya. Qala ya Aisyah, inna min syarrin nas man tarakahun nas ittiqa'a fuhsyih. Wahai Aisyah, ketahui sungguh di antara manusia yang terjelek adalah yang dijauhin oleh manusia, orang lingkungan pada menjauh dari dia karena lingkungan atau komunitas itu khawatir dan takut terhadap kejelekan orang ini. Ikhwani fid din azanillahu wa iyyakum. Maka kembali kepada apa yang disebutkan oleh beliau bahwa permasalahan al-hajr ini, manusia ini terbagi menjadi tiga, wasat wa tarafani wa wasat, ekstrem kanan ekstrem kiri, dan sikap yang tengah-tengah yang tepat sesuai dengan bimbingan adillah dan qawaid yang diletakkan oleh a'immatid din. Qala, kemudian terkait dengan apa yang terjadi di negeri kita, ini hanya sebuah riak kecil. Namun di situ ada perkara yang lebih besar dari itu. Nah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menunjukkan kepada kita al-manhajus sahih. Ditunjukkan kepada kita al-ajwiba ala syubuhat pada setiap fitnah yang datang. Pada setiap syubuhat dan syahwat yang menyerang kita. Allah tunjukkan dengan nurnya, dengan cahayanya kepada hati kita untuk bisa memilah dan mengenali setiap permasalahan yang muncul tersebut. Taib, kita cukupkan kajian ini sampai di sini. Kita lanjutkan insyaallah dalam pertemuan yang akan datang biiznillah. Wassallallahu وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.